Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Qanabidina azakumullah, kita lanjutkan penjelasan dari muallif rahimahullah tentang masalah zakat, menyisakan beberapa poin. Qala sa'diyu rahimahullah ta'ala, fa inna fi zakati daf'a hajatil muqtarrin al muhtajin. Maka sesungguhnya pada zakat ada upaya meredam, menolak, menutupi hajat orang-orang yang terhimpit, orang-orang yang sangat membutuhkan. Ini sifatnya umum ya, baik yang asnaf mustahik zakat atau muslimin secara umum yang memerlukan bantuan-bantuan, itu semuanya bisa menggunakan harta zakat, harta infak dan sedekah. Terkhusus untuk baitul mal, ketika pihak penguasa pemerintah memiliki baitul mal, maka baitul mal menjadi sumber atau pusat dialokasikan kepada semua kemaslahatan umum umat Islam. Semuanya bisa mengambil dari baitul mal. Nah, sehingga ringkasnya zakat itu bisa menyelesaikan banyak problem sosial yang berkaitan dengan masalah harta. Qala wa fiha al-isti'anatu an jihad. Dan pada zakat juga ada isti'anah, mengambil bantuan dari zakat untuk berjihad. Karena mujahidin termasuk mustahik zakat. Ya, untuk perbekalan para mujahidin, persenjataan para mujahidin, logistiknya para mujahidin, semua yang terkait dengan babul jihad menggunakan uang zakat mal. Karena mujahidin termasuk yang fi sabilillah, barakallahu fikum. Ketika ada tawaran perang, uang-uang tebusan menggunakan zakat. Terkait dengan barakallahu fikum pemerintah atau penguasa secara umum yang memiliki angkatan bersenjata, bisa menggunakan zakat mal untuk kepentingan operasional angkatan bersenjata negara tersebut. Karena mereka telah mujahidin bisa dibilah. Qala wal masalih kulliyah, dan juga dipergunakan untuk kemaslahatan umum menyeluruh. Allati la yastaghni 'anil muslimun, yang sangat diperlukan oleh kaum muslimin. Ini di antara fungsi zakat mal atau infak dan sedekah. Dipergunakan untuk kepentingan umum kaum muslimin, apalagi kepentingan-kepentingan sebanyak urgen membutuhkan apa begitu, menggunakan infak sedekah zakat mal. Misalkan umat Islam membutuhkan pengairan, butuh waduk, pembuatan waduk, bisa menggunakan ini. Barakallahu fikum. Misalkan muslimin masyarakat membutuhkan yang namanya listrik, pembangunan-pembangunan yang terkait dengan bab itu bisa menggunakan ini karena masalah ammah. Wahakadha. Sehingga urgensi zakat mal dan sedekah infak luar biasa dalam pandangan Islam, bukan semata-mata manfaat untuk pemiliknya atau yang mengeluarkan zakat atau sahibul mal, tapi juga untuk segenap masyarakat fakir miskin, terkhusus para muhtajin, tapi juga untuk semua masalih al-kulliyah yang diperlukan, yang diperlukan oleh kaum muslimin. Contoh yang lain, ketika ada bencana, ada musibah yang menimpa umat Islam, bencana nasional, bisa menggunakan ini, menggunakan harta infak atau sedekah, harta nafkah atau zakat untuk kepentingan mereka. Di samping donasi secara umum. Al-muhim untuk kemaslahatan umum. Qala wa fiha daf'u sawlatil faqr wal fuqara. Dan pada zakat ada upaya meredam ya, apa namanya, meredam problematika yang menyerang dalam bentuk fakir dan para fuqara. Bisa menyelesaikan ini semuanya, ya, menyelesaikan atau mengentaskan umat manusia muslimin dari garis kemiskinan, mengentaskan mereka dari kefakiran. Banyaknya orang-orang fakir dan miskin di sebuah negara bisa diangkat, diselesaikan juga dengan uang zakat atau infak dan sedekah. Barakallahu. Qala wa fiha thiqatu bi khalfillah. Para zakat juga ada rasa percaya Allah akan mengganti uang tersebut. Khalfillah, Allah menggantinya. Itu jelas, dan diganti dengan yang lebih baik. Satu kebaikan 10 kali lipat sampai 700 sampai lipat ganda yang tak terhingga secara fisik atau secara barokahnya. Percaya dengan itu semuanya. Waraja li thawabi, dan mengharapkan pahala dari Allah Tabaraka wa Taala, pahala zakat mal, zakat fitrah, pahala infak, sedekah dan segala macamnya. Wa tasdiq li mau'udihi, dan membenarkan janji-janji Allah terkait dengan orang-orang yang berinfak dan yang bersedekah. Ini semuanya adalah manafi', kemanfaatan, kemaslahatan, faedah, buah, hikmah dari amal zakat. Sehingga zakat dikatakan afdal ibadatul maliyah, ibadah harta yang paling utama. Dan orang yang memiliki harta sahibul mal, enggak semata-mata dengan zakat dan infak dia beribadah. Dia bisa menggunakan untuk yang lain, haji, untuk umrah, sedekah, membesarkan budak, bangun masjid dan segala macam. Banyak yang bisa dia kerjakan dengan harta benda yang dia miliki, dan semuanya rata-rata terkait dengan zakatnya atau infak dan sedekah. Barakallahu fikum. Faedah yang lain, kemanfaatan yang lain terkait dengan masalah zakat yang mungkin disebutkan di sini adalah barakallahu fikum, untuk tazkiyatun nufus. Yang pertama, untuk mensucikan jiwa, mensucikan hati pelakunya, dan mensucikan hartanya. Allah mengatakan dalam firman-Nya Taubah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari mereka orang-orang kaya itu sedekah yang akan bisa membersihkan dan mensucikan mereka dengannya. Tutahhiruhum, tathhir, wa tuzakkihim, tazkiyah biha. Pelakunya menjadi tahir, suci, bersih hatinya dari dosa-dosa dengan sedekah yang mereka keluarkan, dengan zakat yang mereka keluarkan. Tathhir. Secara khusus membersihkan jiwa mereka, hati mereka dari penyakit rendah yang namanya bakhil. Al-bakhl, al-bukhl, suh. Juga secara khusus membersihkan jiwa mereka, hati mereka dari penyakit hubbud dunia, cinta dunia, tamak kepada dunia, ambisius dunia. Bersih dengan zakat, dengan infak dan zakat saja. Faedah berikutnya lagi adalah dengan infak dan sedekah dan zakat akan menghilangkan jurang pemisah antara miskin dan yang kaya. Ya, yang kaya-kaya yang memiliki harta benda, perhatian dengan yang fakir miskin. Bagus hubungannya. Tidak ada kesenjangan sosial. Tidak ada jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin. Semua adalah sama muslim. Yang kaya membantu, yang miskin berterima kasih. Barakallahu. Kemudian saya yang berikutnya lagi adalah barakallahu fikum, dengan zakat mal, dengan infak dan sedekah, barakallahu fikum, ada pemerataan, pemerataan ekonomi, pemerataan harta pada kaum muslimin secara umum, sehingga harta benar tidak dikuasai oleh orang-orang tertentu saja. Bisa merata, tersebar di segenap umat Islam secara umum dengan infak dan sedekah. Yang berikutnya lagi, sedekah dan infak ini ketika dialokasikan untuk kepentingan dakwah ilallah, ini luar biasa. Ini sangat luar biasa. Dakwah bil mal, ya, perjuangan dakwah dengan harta yang dia miliki. Ikhlas niatnya, jujur niatnya lillahi ta'ala. Itu luar biasa. Ya, bisa dipakai untuk membangun masjid, masjid sunnah. Dipakai untuk membangun markis-markis sunnah. Mahad-mahad sunnah. Itu luar biasa ya, Pak. Untuk andil kita, sumbangsi kita dalam dakwah yang mulia. Operasional dakwah. Itu luar biasa. Efek yang sangat bagus untuk pengembangan dakwah ke depan. Terkait dengan harta yang dimiliki. Sehingga masing-masing kita barakallahu'alaikum yang dituntut adalah menampakkan keindahan Islam dengan sholat, menampakkan keindahan Islam dengan sedekah dan zakat. Di sisi kita mendapatkan kemanfaatan tadi, dan yang terpenting terkait dengan kita adalah kita harus menjadi orang-orang yang bisa menampakkan indahnya Islam dengan amal sholat dan zakat. Tadi juga haji, juga puasa. Kita harus kalau bisa dengan bahasa kita kampanye, kita kampanye di tengah-tengah masyarakat, menyampaikan kepada mereka bagaimana indahnya Islam dengan ibadah zakat dan sholat. Kalau bisa menggunakan bahasa yang lain, kita menjadi duta-duta Islam. Duta Islam untuk menyampaikan pesan penting kepada semua manusia. Islam itu indah dengan rukun Islamnya, dengan ibadah sholatnya, dengan zakatnya, dengan infaknya dan sebagainya. Sehingga tersebar tengah-tengah umat kebaikan Islam, keindahan Islam, keindahan muslimin barakallahu'alaikum dengan ibadah-ibadah besar yang mereka lakukan. Wallahu'alam bissawab. Ada pun yang berikutnya, puasa sama haji cukup panjang, akan kita kaji insyaallah pada kesempatan pertemuan berikutnya, mendulang faedah puasa dan haji insyaallah ta'ala pada kesempatan yang berikutnya. Wallahu'alam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada waktu setengah jam, berapa jam? Mungkin yang mau tanyakan, berapa teman-teman.